sirna, terkikis kenangan duka lama. Kesunyianku engkau menjelma, merayu malamku yang gelisah. Kini kau telah berdua menjalani hidup bersamanya. Tuhan sampaikan padanya doaku pasti kan selalu hadir menyertainya. Ikhlaskan kasih hidupmu, takdirmu di sisinya. Seiring waktu yang telah berjalan, seiring pudar kekecewaan, telah hadir pengganti dirinya dengan nama dan watak yang sama. Sungguh ku mencintainya, sungguh ku sangat menyayanginya. Penuh harapan ku hidup bersamanya, sisa hidupku kan ku habiskan untuk dirinya. Engkau satu untuk selamanya. Kekecewaan, telah hadir pengganti dirinya dengan nama dan watak yang sama. Sungguh ku mencintainya, sungguh ku sangat menyayanginya. Penuh dirinya, oh iya ku, engkau satu untuk selamanya. Warnai hidupku yang tak berwarna di sini. Engkau kasih untuk selalu.